Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk hadis yang kedua dari bab al-muraqabah. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin bab al-muraqabah hadis ats-tsani an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullah haitsuma kunt wattabi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khalifun nas bi hulukin hasanin rawal Tirmidzi. Kata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sa'ad An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-muraqabah hadis yang kedua, beliau mengatakan dari Abu Dzar dan juga dari Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, ittaqullah haitsuma kunt, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah segala kesalahan, segala perbuatan dosa, segala kejelekan yang kau lakukan dengan perbuatan al-hasanah, dengan perbuatan kebaikan, karena perbuatan kebaikan ini akan menghapus kejelekan. Wa khaliqan nasi bi khuluqin hasan, dan berperilakulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan hadisun hasanun. Hadis yang singkat ini tapi punya makna yang tinggi, yang banyak. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadzal hadis min ahadits arba'in an-nawawi lil mu'allif rahimahullah ta'ala. Hadis ini juga dimuat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Ahadis Arba'in. Apa? Hadis Arba'in. Di dalam hadis ini, fiha anna Nabi sallam awsa bi salasa wasaya azimah. Di dalam hadis ini ada tiga perkara, tiga wasiat dari Nabi alaihi salam, dan dia adalah wasiat yang agung. Hadisnya pendek, tetapi di dalamnya ada wasiat yang agung. Tiga wasiat di dalamnya sekaligus. Wasiat yang pertama adalah ittaqullah haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini adalah wasiat yang pertama. Wasiat agar kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Maka Syekh mengatakan, at-taqwallah hiya ijtinab al-maharim wa fa'al al-awamir. Yang namanya takwa adalah menjauhi apa-apa yang Allah haramkan dan melakukan apa-apa yang diperintah. Itulah ketakwaan. Hadhihi at-taqwa. Setiap perbuatan menghindari apa yang Allah haramkan, itulah ketakwaan. Setiap kita melakukan perbuatan kebaikan yang diperintah oleh Allah SWT, maka itulah takwa. Jadi takwa meliputi menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. an taf'al ma amarak Allah bihi ikhlasan lillahi wattiba'an bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan cara ikhlas dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Itulah takwa. Wa anta tarku ma nahaa Allah anhu imtithala li nahyillah azza wa jal wa tunazzihuha an maharimillah. Dari sisi lain, ketakwaan juga ketika engkau meninggalkan apa yang Allah larangkan kepadamu, mematuhi apa yang dilarang oleh Allah, dan engkau jauhi apa yang diharamkan oleh Allah, itulah ketakwaan. Jadi takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah kesimpulan dari takwa. Lalu Syekh memberikan kepada kita contoh. Misaluhu taqumu bima awjaballah alaika fi a'zam arkanil Islam ba'da syahadataini wa hiya shalah. Contoh, kata Syekh, engkau menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasmu. Dari kewajiban-kewajiban yang paling agung di antara rukun-rukun Islam setelah syahadatain, yaitu adalah salat. Fata'ti biha kamilan kamilatan bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa takammuliha bil mukammilat wa takammalaha bil mukammilat. Engkau melakukan salat dengan sesempurna-sempurnanya, memenuhi, engkau sempurnakan syarat-syaratnya, engkau sempurnakan rukun-rukunnya, engkau sempurnakan wajib-wajibannya, engkau sempurnakan segala penyertanya. Itulah, kalau engkau lakukan itu, maka itulah ketakwaan. Faman akhalla bisyai'in min syurutis shalat awajibatiha au arkaniha fa innahu lam yattaqillah. Barang siapa yang tidak memenuhi syaratnya dalam syarat salat atau kewajiban-kewajibannya atau rukun-rukunnya, dia tidak penuhi, dia lalaikan, dia biarkan begitu saja, maka menunjukkan dia tidak bertakwa kepada Allah. Bal naqasa min taqwahu biqadar ma naqasa min al-ma'mur. Bahkan dia tersebut kurang ketakwaannya. Seberapa kurang ketakwaannya? Sesuai kadar kekurangan dia terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan zakat. Fi zakat taqwallah fiha an tuhsi jami' amwalik allati fiha zakah. Di dalam masalah zakat, ada ketakwaan kepada Allah, yaitu engkau hitung segala harta kamu yang kau miliki, yang di sana ada kewajiban zakatnya. Tahrud zakat, tayyibah. Tayyibatan biha nafsat. Min ghairi bakhlin, wala taktirin, wala ta'khir. Maka engkau keluarkan zakat itu dengan baik, dengan diri kamu mengeluarkannya dengan baik, punya perasaan baik, senang hati, tanpa ada rasa bakhil, tanpa ada rasa sayang, atau berlambat-lambat mengeluarkannya. Faman lam yaf'al fa'inau lam yattaqillah. Maka barang siapa yang tidak melakukannya, dia punya harta, hartanya sudah wajib zakat, ternyata dia tidak zakati, atau tidak suka mengeluarkan zakatnya, maka menunjukkan dia tidak bertakwa kepada Allah, atau belum bertakwa kepada Allah. Begitu pula dalam amalan puasa. Syekh mengasih contoh ketiga dalam puasa. Bisyam ta'ati bisom kama umirka. Mujtaniban fihi lagun waraf. Wasuhb. Walghiba wal namima wa ghair dhalik. Mimma yanqusir as-sawm. Yazulu ruh as-sawm. Wa ma'nahu al-haqiqi. Barang siapa mengerjakan puasa sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dia menjauhi apa-apa yang sifatnya lagu, sia-sia, atau keji, atau ucapan kasar, atau menghibahi, atau menamimahi, atau yang lainnya dari sifat-sifat jelek yang menjadikan nilai puasa Anda kurang, yang menjadikan ruh puasa kita atau makna yang hakiki di puasa kita berkurang, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan itu karena kita sedang menjalani puasa. Itulah wasaum amma haramallahu azza wa jalla. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita tinggalkan. Karena kita sedang menjalani puasa. Maka barang siapa menjalani puasa dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan dalam puasanya, itulah orang yang berpuasa di atas ketakwaan. Dan selanjutnya, sekian ketaatan kepada Allah SWT. Kalau kita jalankan, itu termasuk dari perbuatan takwa kita kepada Allah. Sekarang kita masuk wasiat yang kedua. Al-wasiatu tsaniyah, ittabi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Nasihat yang kedua dari Rasul alaihi salatu wasalam, ketika engkau terjatuh pada perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, maka hendaknya perbuatan salah itu diikuti oleh perbuatan al-hasanah. Karena setiap perbuatan hasanah akan tamhuha as-sayyi'ah, akan menghilangkan, menghapus dari sayyi'at yang telah kita perbuat. Ketika kita sadar bahwa kita terjatuh pada perbuatan dosa, ketika kita sadar bahwa kita telah terjatuh pada perbuatan salah, hendaknya kesalahan itu kita iringi, kita ikuti, kita tutup dengan perbuatan kebaikan sehingga kesalahan itu terhapus dengan kebaikannya ini. Saya mengatakan, idza amilta sayyi'ah fatba'aha bihasanah fa innal hasanat yadhibna sayyi'ah. Jika engkau terjatuh pada perbuatan sayyi'ah, perbuatan buruk, perbuatan dosa, lalu perbuatan itu engkau ikuti dengan perbuatan hasanah, perbuatan kebajikan, kebaikan, maka al-hasanah, perbuatan kebaikan itu akan menghilangkan sayyi'atnya. Wa min al-hasanat ba'da sayyi'at an tatub ila Allah min as-sayyi'at. Di antara perbuatan hasanat yang terbaik setelah kita terjatuh pada perbuatan dosa adalah engkau bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa itu sendiri. Kalau kita telah terjatuh pada perbuatan dosa, lalu kita bertobat kepada Allah, maka amalan tobat ini adalah amalan yang terbaik dari amalan hasanat-hasanat yang banyak itu. Yang amalan hasanat bisa menghapus dosa. Yang terbaiknya apa? Antatub illallah min sayyi'at. Engkau bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa itu. Fa'ina taubah min afdal hasanat. Karena taubat adalah sebaik-baik perbuatan hasanat. Seperti yang Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mengatakan, bahwasanya Allah menyukai senang kepada orang-orang yang suka berbuat tobat dan orang-orang yang suka bersuci. Dan juga perintah Allah. Di dalam surat yang lain, Allah katakan, Tubu ilallahi jami'an, ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai semua orang-orang beriman. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun. Agar engkau menjadi orang yang sukses, yang berbahagia. Wa kadzalika al-a'mal salihat tukafir sayyi'at. Begitu pula amal-amal saleh yang lainnya akan menghapus sayyi'at. Dalilnya adalah seperti yang Rasul alaihi salatu wasalam sabdakan dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir. Antara waktu sholat dengan waktu sholat yang lainnya, di antara lima waktu sholat itu, antara Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, semua itu bisa menjadi kafarat, menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan lima bainahun, di antara keduanya, selama majtuni batil kaba'ir, selama tidak terjatuh pada perbuatan dosa besar. Artinya, yang terampuni dari amalan-amalan kita setelah sholat kita dengan sholat yang berikutnya, setelah Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya, setelah Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, maka itu akan menghapus. Kalau di subuh kita sholat berjamaah, kemudian ketemu dengan waktu duhur kita sholat lagi, maka di antara keduanya sholat duhurnya sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Nanti kita datang sholat asar, maka sholat asarnya kita sebagai penghapus di antara dosa-dosa yang terjatuh kita di antara duhur dan asar, dan seterusnya. Antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, Jumat yang berikutnya menjadi penghapus dosa kita, apa yang kita terjatuh di antara Jumat sebelumnya dengan Jumat itu. Demikian pula Ramadan. Di dalam hadis lain, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Demikian pula umrah. Kalau tahun ini kita umrah, kemudian tahun berikutnya kita umrah, atau setelah lima tahun berikutnya kita umrah, maka umrah yang berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa kita di antara umrah yang lalu dengan umrah yang akan datang. Ini dalil fal hasanat yudhibna sayyi'ah. Maka ini adalah dalil bahwa yang namanya hasanat, perbuatan kebajikan akan menghapus as-sayyi'at. Sekarang kita masuk nasihat yang ketiga, khaliqun nas bihulukin hasan. Hendaknya kita berbuat baik kepada manusia, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kata syirik wasiat yang kedua tadi, yang pertama dan yang kedua, ittaqullaha haitsumakum dan tabi al-sayyi'ah al-hasanah. Kedua-duanya dalam muamalah manusia dengan sang khaliknya. Ada pun yang ketiga yang sekarang akan kita bahas, muamalah antara manusia, apa, antara dia dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain. Antu'amilahum bikhulqin hasan. Maka hendaknya engkau bermuamalah dengan makhluk yang lain atau dengan manusia yang lain dengan cara akhlak yang mulia. Bermuamalah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Bagaimana itu? Tahmat alaih wa la tazam fih. Hendaknya engkau mensyukuri kebaikan orang. Kalau ada orang berbaik kepadamu, jangan engkau hianati. Jangan engkau balas dengan keburukan. Bersyukurlah. Jangan pula engkau berbuat jelek kepada saudaramu. Jangan engkau berbuat sesuatu perbuatan yang merupakan menyakiti, perbuatan yang menyakiti orang lain. Maka bagaimana caranya? Wadhalika bitalaqatil wajh wa sidqul qaul wa husnul muhatabah wa ghairi dhalika min al-akhlaq al-hasanah. Oleh karena itu, hendaknya engkau berakhlak ketika bergaul dengan manusia bitalaqatil wajh. Wajahmu itu jadikan wajah yang berseri, bukan wajah yang cemberut, bukan wajah yang menunjukkan wajah yang tidak enak. Tapi bitalaqatil wajh. Yang berikutnya, wasidqul qaul. Berucaplah dengan ucapan yang jujur. Jangan khianat. Jangan jadi pendusta. Jangan mencari-macari ucapan yang jelek. Wa husnul muhatabah. Ketika berucap dengan saudaramu, berucaplah dengan ucapan yang baik. Jangan mencerca. Jangan menyakiti hati orang. Atau perbuatan-perbuatan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang baik. Itu nasihat dari yang ketiga. Qad ja'at nusus katsirah fi fadl khulqil hasan fi khulqil hasan hatta qala Nabi SAW, akmal mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Banyak nafs berbicara tentang fadilahnya akhlak yang mulia ini. Termasuk sabda Nabi alaihissalam yang mengucapkan akmal mu'mini imanan, sesempurna-sempurna iman seseorang, ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya paling baik. Kalau akhlakmu paling baik di dalam komunitasmu, di antara teman-temanmu, akhlakmu yang paling baik, maka kamu adalah orang yang paling beriman di antara mereka. Artinya sebaliknya, kalau ada orang akhlaknya jelek, tukang berdusta, tukang mencari-cari masalah, berucapnya jelek kepada saudaranya, mencerca, memaki-maki, maka dialah orang yang paling jelek keimanannya, paling jauh dari kesempurnaan iman. Walaupun ilmunya tinggi. Akan tetapi, kalau akhlaknya jelek, maka menunjukkan keimanannya tidak sempurna. Karena Rasul mengatakan, akmul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik, sesempurna-sempurna keimanan seseorang adalah yang akhlaknya paling baik. Oleh karena itu, ketika Anas ditanya, maka Anas mengatakan, karena ketika Anas berbicara tentang Rasul alaihissalam, beliau mengatakan, wakana Rasul sallam ahsanun nas khuluqan. Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia akhlaknya. Karena dia memang imannya paling tinggi. Contoh yang terbaik dari akhlak manusia adalah akhlaknya Rasul alaihi salatu wasallam. Karena Allah pula telah mengikrarkan hari ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak yang mulia. Jadi standar akhlak yang tertinggi di antara manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah junjungan kita, panutan kita. Rasul alaihi wasallam suatu hari ditanya tentang albir. Maka beliau mengatakan albir husnul khuluq. Yang albir itu kebaikan adalah akhlak yang baik. Baiknya akhlak seseorang itulah albir. Di waktu yang lain, Rasul alaihi salatu salam mengatakan, "Ma min syai'in asqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin kelak di yaumul qiyamah dibandingkan akhlak yang mulia. Bayangkan ikhwan. Ternyata akhlak yang mulia ketika kita lakukan di dunia ini akan menjadi pemberat timbangan seseorang, bahkan yang paling berat dari amalan seseorang kelak timbangannya di yaumil kiamat adalah akhlak yang mulia. Di dalam hadis lain, ketika Rasul ditanya tentang apa yang menyebabkan kebanyakan orang masuk surga, maka Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini semua menunjukkan akhlak yang mulia yang Rasul alaihi salatu wasallam wasiatkan kepada kita adalah perkara yang agung yang harus kita perhatikan. Fal akhlak al-hasanah ma'a kaunaha muslikan hasan fil mujtami yakunu sahibuha mahbuban ila nas ya fiha ajr azim yanaluhu al-insan fi yaumil qiyamah. Maka akhlak yang baik ketika dijalani oleh seseorang di satu perkumpulan, di masyarakat kita akan menyebabkan pelakunya, orang yang berakhlak mulia itu akan dicintai oleh orang lain. Di samping dia dicintai oleh orang lain, di sisi lain dia juga akan mendapatkan ajr azim, pahala yang besar yang akan dia peroleh kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya bacakan bahwa akhlak yang mulia menjadi sebab beratnya timbangan kelak di yaumil qiyamah. Ma min syai'in asqal fi mizan mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu dari amalan yang lebih berat timbangannya kelak bagi mukmin di yaumil qiyamah dibanding dengan akhlak yang mulia. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah tiga wasiat yang tiga-tiganya adalah perkara besar yang seharusnya seorang mukmin memiliki ketiganya dan menjaganya. Maka saya mengatakan fal hafid hadhil wasaya salasah min Nabi sallallahu alaihi wasallam wallah muwafiq, maka hendaknya fahfid hadil wasaya, hendaknya kita menjaga wasiat, ketika wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena isinya agung sekali, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena ketiga-tiga perkara ini mengantarkan kita kepada keimanan yang lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. طيب جزاك الله خير أستاذ. بارك الله فيك. إن شاء الله kita sambung pada pertemuan akan datang. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.